Toscana Conven. Satu hati big bro Epo frontal deng kasuari berjalan anak yang cemas sampai nanti duduk di kursi deng pelaku-pelaku bernyanyi street I keep like this and I speak to everybody hip hop is my life from the bottom saka masih dengan masih get time to drip jangan kembali cibir disesali sekali jantung ni tetap sembari saat tidur ditemani ketukan bantal diperlukan, bitches pun ditemukan. Deng jawab yang sama, musik berikan sentuhan. Dari susah deng senang, hanya satu keluhan. That's my real hip hop, and I don't give a fuck. Tetap tangan dalam sak, tenang sejenak. Dengar waktu serentak, dan coba bergerak. Deng musik ni, bagai cendrawasih mengepak. Inilah jalanku, musik kekasihku. Selalu bersama ku di setiap waktu. Walau kadang ku terlelap di dalam masalah. Inilah jalanku, musik kekasihku. Selalu bersama ku di setiap waktu. Walau kadang ku terlelap di dalam masalah. Alkohol buatku sensitif terhadap nostalgia. Mimpi bawaku pulang pada pangkuan mama. Yeah, rap adalah rumah, kumpul dan bersama. Masih terasa ramah meski pulang di ceramah. Ku takkan letih jatuh ya, bangkit lagi. Musik adalah kekasih, berikan inspirasi. Dalam music rap kini ku bekerja. Berusaha dari bawah man, ku punya kinerja. Kurang lebih hidup ku jalani. Ku tak mampu seperti yang orang lain miliki. Kadang stress, kadang jealous, kadang fresh. Kan tetap ku jalani walau tanpa fans. Selalu terbawa dengan hati juga cinta. Thank you Jesus buat berkat dan talenta. Akan selalu ku rasak dan ku asah. Selamanya dan akan selama-lamanya. Inilah jalanku, musik kekasih. Selalu bersama ku di setiap waktu. Walau kadang ku terlelap di dalam masalah. Inilah jalanku, musik kekasihku. Selalu bersama ku di setiap waktu. Walau kadang ku terlelap di dalam masalah. Masih ku nikmati layak kekasihku kencani. No money, no honey, it's all come, meh. Musik gue yang selalu temani, meh. I'm so fucking crazy, special, meh. Nafsu memunjak, nafsu tagai. Naik ke puncak, hip hop nipai. Satu ketukan berpadu dan rima. Suaraku pacu yang nice yang terima. Ini hidupku, ini jalanku. Ini nafasku, ini musikku. Sampai dimana nantinya, nafasku hilang darinya. Namun